Ojo dikira iso nongso riko tinggal nyanding wong liyo. Ojo dikira isun sing piso golek ganti hang lebih teko riko. Kono hangan triwelas iki mangga akeh ning kono hangan tringenteni ison sing ngira bakal koyo kediki katon tulus welas dipiani ngapusi son ngengeti riko hang wes ngelali son pakeri hang son rumyati dong wes mekar riko ngelali son kuyang ngapoti wong lanang liyan tipyane malah kelaran mung sewatesan nang manggoni atini son bingung bisa nimong masih omong liwat ngimpi nong hati nisun selawasi mong riko selawasi sepisan riko natoni rasa golak balik riko jaluk sepuro wis entek alasan oh sing ketahan ati wis jeru kelaran kabar wis nyepnya riko arep jejodohan lanang wadon kang nekani ngilangake susah ngati. Go Rico.